ini yang dimaksud harus dilakukan bagus. Kayak azan, itu lagunya yang bagus. Kalau versi Makkah ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngene katek sone eprek-eprek. Yo gak dadi bekakas. Lah kalau versi kebon dalam ya biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iku nek sing ngaten arek nom. Lah nek sing ngaten arek umur swidak loro. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beda. Mekah. Hayya 'alash-shalah. Madinah lain versinya. Hayya 'alash-shalah. Gak usah tak tutupno kenaan sampean. Lagunya harus bagus, tidak boleh sembarangan. Kau azan tiga lagu oplosan. Tutupan botolmu nanti ke azan. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Tidak oleh. Nanti ke rumah aku tak gasak. Apa maneh mbok gawe lagu si Malakama. Tak dituruti. Aku mati emak. Tidak ada. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal shalah. Tidak boleh itu sembarangan. Ono cak-cak dewe-dewe, mohon maaf. Tidak usah. Ada yang tidak boleh dirubah karena sudah pakem. Contoh azan. Tidak boleh dirubah, wajib bahasa Arab. Tidak boleh ditransit ke bahasa lain. Azan diterjemah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Enggak oleh. Kena wong kebon dalem. Allah kawedi, Allah kawedi. Tidak boleh. Lagunya aja pakem ya, versi-versi kayak gituan. Tidak boleh sembarangan dan harus dilakukan. Kok azan enggak dilakukno? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iku nyumet mercon. Oh, mati lho sone. Kenek mercon mati. Mo benake dhisik. Operator. Kontrol monitor panggung. Modar. Ya perkara kena azan model mercon. Woi. Kan batek kae iku. Woi. Panggung-panggung monitor, monitor panggung. Aku ngaji kok lek gak krungu kupingku ndak iso. Ini yang sebelah sini ndak denger. Benake sik.